Oleh kerana kitab Ibn Majah ni banyak hadis yang daif, maka menimbulkan tanda tanya pada kita. Tanda tanyanya adalah, dah kalau banyak hadis daif, pasal apa bubuh juga? Oleh kerana itu, sebahagian ulama Magharibah, sebahagian ulama daripada Maghribi, daripada kawasan Andalus, mereka tak setuju Ibn Majah untuk jadi kitab yang keenam. Sebaliknya mereka tukar Ibn Majah, tempat Ibn Majah tu mereka letak Muwatta Malik. Boleh faham? So kalau orang tanya kutub sitah ni apa kitab-kitab yang terkandung? Nombor 6 tu Ibn Majah. Yang ni khilaf. Ulama Magharibah, mereka letakkan Muwatta Malik. Mereka tak terima Sunan Ibn Majah. Tapi belah-belah masyarakat, kebanyakannya terima Ibn Majah. Kenapa terima Ibn Majah? Kenapa tak terima Muwatta Malik? Tu yang saya bawa Muwatta Malik ni. Metodologi Muwatta Malik saya bawa juga hari ni. Nak bincang sikit. Supaya kita kenal Muwatta Malik. Jadi ulama-ulama Magharibah kata Muwatta Malik. Masyarakat kata, yang belah timur kata, dah. Ibn Majah. Adakah mereka tak iktiraf Muwatta Malik kerana tak sahih? Dah. Muwatta Malik sahih. Muwatta Malik sahih. Ada empat je hadis tak sahih lah Muwatta Malik menurut Ibn Abdul Bar. Tapi kenapa Ibn Majah diletak? Mereka mengatakan ada dua sebab. Yang pertama, kerana susunan bab dalam Sunan Ibn Majah sangat unik dan tidak terdapat dalam lima kitab sebelum. Ibn Majah ni keistimewaan sunan dia tu pada nama-nama bab dia. Nama-nama bab ni tak terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Yang lima tu. Tak ada. Unik. Oleh kerana tu dia ada satu point, apa ni, plus point lah. Dan hadis-hadis yang terdapat dalam Ibn Majah banyak yang tidak berulang dalam lima kitab sebelum. Berbanding dengan Muwatta Malik, banyak hadis yang ada dalam Muwatta Malik ada dalam Sahihain dan ada dalam tiga sunan yang sebelum. Jadi kalau kita letak Muwatta Malik sebagai yang keenam, tahsilul hasil, seolah-olah kita nak hasilkan benda yang telah terhasil. Kita mengulang, repetition. Tidak memberikan faedah baru. Maka sebab itu ulama-ulama masyarakah, mereka mengatakan Ibn Majah sebagai kitab nombor 6. Sebagai kitab nombor 6. Baik. Dan kita pergi kepada Muwatta Malik insyaAllah sebagai yang terakhir. Sorry. Ni Muwatta Malik. Muwatta. Bila disebut Muwatta, Muwatta ni ada dua makna. Dia diambil daripada perkataan wata'a. Wata'a. Muwatta. Baik. Yang pertama, maksud Muwatta memudahkan. Ini yang saya duk tulis lawan dengan Dr. Kasim Ahmad. Sebab Dr. Kasim Ahmad ni dia ada kritik satu hadis dalam Bukhari. Tapi masalah dia ni, dia ambil terjemahan. Dia baca yang belah Arab, lepas tu dia baca terjemahan. Jadi orang yang tak berapa mahir bahasa Arab, kadang-kadang dia terperangkap dengan perkataan-perkataan Arab ni. Perkataan Arab ni bahaya, kadang-kadang kita salah terjemah. Nabi ada sebut dalam hadis, Nabi kata, la yu'ti'na farsyakum ahadan takrahunah. Di antara hak suami ke atas isteri adalah isteri jangan melakukan yuti'na farsyakum. Jangan melakukan perbuatan yuti'na di atas hamparan kamu dengan seseorang yang kamu tak suka. Kalau dia buat juga, kamu boleh pukul dengan pukulan yang tidak mencederakan. Kasim Ahmad menterjemahkan perkataan yuti'na bersetubuh. Kerana perkataan wata'a tu kan bersetubuh. Wati' syubhah. So dia terjemah bersetubuh. Dia kata hadis ni bercanggah dengan Quran yang mana Quran kata berzina kena sebat. Tiba-tiba hadis ni kata pukul dengan pukulan yang tak cedera. Sedangkan hadis lain kata orang yang dah kahwin berzina kena rejam. So hadis tak boleh pakai. Canggah. Sebenarnya dia yang salah. Perkataan wata'a tidaklah selama-lamanya bermaksud bersubuh. Perkataan wata'a, ia antara maknanya bersubuh. Makna bagi wata'a ialah makna asal pada bahasa menghamparkan. Tu wata'a. Memudahkan, menghamparkan. Itu maksud wata'a. Bersubuh tu dipanggil dengan wata'a kerana isteri menyerahkan dirinya kepada suami. Jadi, perkataan wata'a juga asal ataupun kata punca bagi perkataan muwatta. Muwatta ni diambil daripada perkataan wata'a lah. Muwatta. Wata'a. Apa maksud wata'a? Memudahkan. Jadi, maksud hadis tadi apa? Nabi kata, jangan seorang isteri mudahkan orang yang suami tak suka masuk ke rumah. Jangan hamparkan orang tu, suami tak suka, dia pergi hamparkan rumah suami bagi orang tu masuk. Sedangkan orang tu suami tak suka. Bukan bersubuh. Jadi salah terjemah bahaya. Menyebabkan kita tolak hadis. Muwatta' daripada perkataan tu lah. Iaitu memudahkan. Kenapa muwatta' dipanggil muwatta'? Yang pastinya buku ni memang tak pernah disubuhi lah. Dinamakan kitab ni sebagai muwatta' kerana kitab ni yang pertama, yang terawal menyusun hadis ikut bab-bab fiqh, ikut bab, ikut tema. Yang mana sebelum ini kebanyakan kitab-kitab hadis disusun ikut nama sahabat. Tuan-tuan cuba bayang, kalau buka Musnad Ahmad, tuan-tuan buka belah Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah berapa ribu? Yang mana hadis Abu Hurairah ni macam-macam tajuk. Masuk bab zakat, masuk bab salat, masuk bab musafir, masuk bab akidah, masuk bab kiamat. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi. Kalau kumpul Abu Hurairah satu tempat, mula-mula baca hadis Abu Hurairah, bab salat. Hadis berikutnya, bab puasa. Lompat pergi bab kiamat. Lepas tu patah balik ke dunia. Kita akan jadi cacar merba. Tapi bukan salah Imam Ahmad. Kerana Imam Ahmad susun bukan untuk orang ambil hukum fiqah. Dia susun nak kumpul riwayat dia. Maka, di zaman tu kebanyakan penyusunan hadis ikut nama sahabat. Kerana muhadisin bukan tugas mereka mencari hukum. Fuqaha punya kerja. Datang Imam Malik. Imam Malik ni orang tokoh fiqah. Orang tanya hukum kat dia banyak. Orang tanya hukum kat dia banyak. Maka apa dia buat? Dia susun satu kitab hadis yang kesemuanya sahih, tapi bukan hadis daripada Nabi semata, campur dengan riwayat salaf. Dan dia syaratkan sahih. Dihimpun, dia letak satu tempat dan dia bahagikan mengikut tema. Salat satu tempat, hadis-hadisnya. Puasa satu tempat, hadis-hadisnya. Zakat satu tempat, hadis-hadisnya. Maka semua tema-tema ni dirangkum mengikut tajuk-tajuk bab yang tertentu dan dinamakan sebagai muwatta'. Kenapa muwatta'? Kitab yang dimudahkan urusannya supaya orang senang mencari hadis bagi mereka yang nak cari hukum daripada hadis. Maksud yang kedua bagi muwatta' adalah disepakati. Iaitu kitab yang disepakati sahih oleh ulama-ulama Madinah. Kerana Imam Malik setelah dia menulis kitab Muwatta', dia bentangkan kitabnya di hadapan 70 orang ulama-ulama hadis dan fuqaha di Madinah, dan mereka bersetuju dengan kandungan kitab Muwatta' Imam Malik ini, dan kitab itu dipanggil Muwatta', iaitu kitab yang disepakati. Syarat Imam Malik. Apa syarat Imam Malik dalam Muwatta'? Yang pertama, Imam Malik tidak memilih melainkan dari perawi yang siqah. Ni syarat pertama. Imam Malik bila nak pilih riwayat, dia akan ambil daripada tuan guru dan riwayat perawi-perawi yang siqah. Siqah maksud perawi hadis sahih. Maka sebab itu Imam Syafi'i ketika mana ditanya tentang Muwatta' Malik, dia kata la adri tahta adimis sama kitaban asah min Muwatta' Malik atau kama qal. Imam Syafi'i pernah sebut, ma'alam, aku tidak tahu dalam dunia ni, di bawah lembayung langit ni, ada satu kitab yang lebih sahih berbanding kitab Muwatta'. Tak ada zaman tu yang mulakan. Imam Malik antara yang terawal. Tu Sahih Bukhari? Sahih Bukhari datang kemudian. Masa Imam Syafi'i sebut ni, Sahih Bukhari belum ditulis lagi. Lepas tu baru datang Sahih Bukhari. Okey? Baik. Perawi siqah tersebut mesti dikenali sebagai penuntut ilmu di zamannya. Kalau setakat biasa-biasa orang baik tapi bukan ahli ilmu hadis, mereka tak terima. Sebab itu Imam Malik kata apa? Imam Malik kata adraktu fi hadhil asatin 70 rajulan kulluhum yaqul qala Rasulullah qala Rasulullah fama akhadhtum minhum syai'a wa inna ahadahum law tumina ala baiti malil muslimin lakana amina walakinnahum laysu min ashabi hadha asy-sya'an. Aku jumpa di tiang-tiang Masjid Nabawi ni, kata Imam Malik, 70 orang perawi, 70 orang membaca sabda Nabi, sabda Nabi, tapi aku tak ambil satu pun hadis daripada kesemua mereka. Mereka ini, setiap seorang daripada mereka, kata Imam Malik, kalau disuruh untuk menjaga Baitul Mal, mereka amanah, mereka orang baik, tetapi mereka bukanlah ahli dalam bidang hadis. Baik semata tak cukup. Baik semata tak cukup. Dia perlukan kepakaran. Itu kadang-kadang dalam hadis yang kata, sangka baiklah Syekh. Ya, sangka baik. Memang sangka baik. Ustaz tu baik. Betul. Tapi salah dalam hadis, salah. Imam Malik pernah riwayat daripada seorang yang bernama Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Dia tak tahu asalnya perawi itu daif. Bila dia riwayat, dia nampak perawi ini daif. Dan dia tinggalkan. Jadi orang tanya, kenapa kau tinggalkan riwayat? Mula-mula riwayat, lepas tu tak riwayat pula. Dia kata, gharrani kasratu bukaihi fil masjid. Aku terpesona dan terpedaya dengan tangisannya di dalam masjid. Dia orang baik, menangislah masjid. Muhasabah diri dalam masjid. Duk ingat dosa dalam masjid. Tapi bila aku riwayat, aku nampak dia bukanlah seorang perawi yang kukuh ingatannya. Maka Imam Malik meninggalkan riwayat daripada Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Baik. Kemudian tidak mengambil hadis daripada orang bodoh, ahli bid'ah yang menyeru manusia kepada bid'ahnya. Imam Malik tak akan riwayat daripada orang bid'ah yang menyeru manusia kepada bid'ahnya. Ini satu kaedah juga. Hebat mana pun orang tu, jangan pandai-pandai. Ustaz pergi debat dengan dia. No. Tengok dulu. Takut-takut dia tu tak glamour. Buat benda tu saja nak cari glamour. Kita layan, kita glamourkan dia. Imam Malik tak benarkan ulama-ulama hadis zaman dia untuk apa ni, meriwayatkan hadis daripada ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ah ni. Macam Syiah, macam Murji'ah, kerana Imam Malik ni orang besar. Sehingga kan dia kata tidak boleh memfatwakan, siapa pun tak boleh fatwa di Madinah. Wa Malikun hayy, dalam keadaan Imam Malik masih hidup. Semua takut nak berfatwa, kan Imam Malik orang besar. Jadi dia tak layan lah orang-orang kecil ni. Dia tak layan lah orang kecil. So kalau dia riwayat daripada orang bid'ah, takut-takut orang bid'ah jadi lemah sebab Imam Malik riwayat pada dia. Sebab tu kadang-kadang tok-tok guru kita ni, dia tak layan pun. Macam Qardawi, dia tak layan pun buat-buat Ahbash, Ibn Bas, dia tak layan. Dia orang memang nak berdebat dengan dia. Dia tak layan. Sebab ini memang taktik biasa. Kan, taktik biasa orang nak glamour. Okay. Kemudian, dia tak riwayat dari pendusta yang berdusta dalam pertuturannya dan dari syekh yang soleh dan tidak mahir ilmu hadis. Ini yang saya sebut tadi. Dan dia juga tidak meriwayatkan hadis syadz dan mungkar. Dan dia menggabungkan hadis marfu', yang ini hadis daripada Nabi, dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Hadis marfu' merangkumi hadis dengan sanad bersambung dan juga kadang-kadang dia riwayatkan dengan hadis yang mursal, iaitu hadis sanad terputus. Tetapi hadis yang sanad terputus itu tak menjadi masalah kerana telah disambungkan sanadnya oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. So Imam Malik ni dalam, kalau tuan-tuan buka Muwatta Malik, ada sanad penuh. Malik, Nafi', Ibnu Umar, Nabi. Penuh sanad. Ada riwayat yang Malik sebut, Imam Malik sebut, balaghani 'anil Nabi. Telah sampai daripada aku. Telah sampai kepada aku daripada Nabi. Dia tak beritahu siapa yang sampaikan kat dia. Yang ni kita panggil balaghat Malik. Imam Malik sebut balaghani, telah sampai pada aku. Siapa yang sampaikan tak tahu. Kebanyakan riwayat-riwayat yang seperti ini, sanad yang bersambung ada pada Ibn Abdul Bar. Dia telah sambungkan sanadnya. Okey? Dan dalam banyak-banyak hadis yang ada dalam Muwatta Malik yang balaghat ni, Imam Ibn Abdul Bar telah sambungkan, cuma ada 4 hadis saja yang tidak sahih. Hadis 4 saja yang tak sahih. Saya tak fikir saya ingat, tapi saya cuba. Yang pertama, hadis yang tak sahih dalam Muwatta Malik ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis itu, ahsin khuluqaka ya Muaz. Ahsin khuluqaka linnas ya Muaz. Wahai Muaz, perbaiki akhlakmu pada manusia. Ini dhaif. Kemudian satu lagi hadis, apabila awan datang daripada Syam, itu menunjukkan ma'an ghadiqa, itu menunjukkan hujan yang lebat bakal turun. Kemudian hadis yang ketiga ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku ditunjukkan dengan amalan umatku. Kemudian Nabi merasakan amalan umatnya sangat sedikit, maka Allah memberikan kepada Nabi dan umat Nabi Lailatul Qadar. Hadis ini juga dhaif dalam Muwatta. Hadis yang keempat dalam Muwatta ialah hadis yang Nabi sebut, inni nusitu au unsitu li'an usharra. Kadang-kadang aku dilupakan oleh Allah untuk memberikan syariat yang baru. Hadis ini juga dhaif. So inilah 4 hadis yang dihukum dhaif oleh Ibn Abdul Bar dalam Muwatta. Yang lain kesemuanya sahih di sisi para ulama. Tapi apa yang kita perlu ingat, bahawasanya tidak semua hadis yang ada dalam Muwatta Malik ini Imam Malik pakai. Kadang-kadang Imam Malik masukkan hadis tu dalam Muwatta tapi dia tak pakai hadis tu. Ada. Macam hadis tentang khiyar majlis. Hadis tu ada dalam Muwatta tapi Imam Malik tak pakai. Kenapa tak pakai? Imam Malik ni dia ada, mazhab Maliki ni dia ada satu usul yang tak ada pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, selagi mana hadis tu sahih, kita pakai. Itu usul mazhab Syafi'i. Dan itulah usul mazhab Hanbali. Tak kira lah hadis tu macam mana pun, sahih, pakailah. Imam Malik ni dia ada satu usul. Hadis-hadis yang sanadnya tidak mencapai tahap mutawatir, tidak boleh diamalkan apabila bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Apabila bercanggah dengan amalan ahli Madinah, maka Imam Malik akan tolak hadis itu. Sebab Imam Malik kata, kalau hadis ni betul, kenapa orang Madinah tak amal? Kerana orang Madinah ini amalannya turun-temurun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab khiyar majlis, ada hadis yang Imam Malik riwayat, kan? Imam Malik kata, Imam Malik bawa riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa dah hadis tu. hadis tentang khiyar majlis. Al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Nabi kata, dua orang yang berjual beli itu mempunyai pilihan untuk batalkan jual beli selagi mana mereka belum berpisah daripada majlis akad. Kita masuk kedai, kita beli barang. Orang tu scan barcode dia, harga pun kita dah tahu, kita bayar duit, kita ambil barang. Jual beli dah berlaku ke belum? Dah berlaku. Masih lagi dalam majlis, kita masih lagi belum beredar daripada majlis akad, kita kata, nak tukar tak jadi beli. Nabi kata berhak untuk ditukarkan. Selagi mana tak tukar, tak bergerak daripada majlis akad. Walaupun penjual kata, mana boleh? Dah beli-beli je lah. Tak, kena pulang balik. Imam Malik kata, hadis ni orang Madinah tak amal. Orang Madinah tak buat benda ni. Jadi Imam Malik tak pakai hadis tu. Walaupun hadis tu adalah Muwatta Malik. Maka sebab itu Muwatta ni dia ada beza dengan Musannaf. Kerana banyak pandangan Imam Malik dinyatakan di dalam Muwatta. Pilihan-pilihan dia. Ada hadis yang dia komen. Dia kata walaupun sanad sahih, tapi tidak diamalkan oleh orang-orang Madinah. Maka sebab itu dia dikira istimewa. Apa istimewa lagi? Yang pertama, ini adalah kitab pertama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Imam Malik amat berhati-hati sebelum memilih mana-mana perawi sebelum dimuatkan dalam kitabnya. Kitab yang tersusun dengan susunan bab-bab fiqah, ia memudahkan pembaca untuk merujuk hadis-hadisnya. Kitab pertama yang menggabungkan antara ilmu fiqh dan ilmu hadis. Ini kerana Imam Malik akan memberikan komentar fiqh terhadap beberapa hadis di dalamnya. Imam Malik tidak beramal dengan hadis ahad yang bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Maka beliau tidak meriwayatkan dalam muwatta hadis seperti ini kecuali untuk menyatakan bahawa amalan ahli Madinah tidak selari dengan kandungan hadis tersebut. Setiap hadis ahad yang bercanggah dengan Al-Quran juga tidak diamalkan oleh Imam Malik kecuali jika diamalkan oleh oleh amalan ahli Madinah. Jadi maksudnya kalau ada ayat-ayat Quran yang menyanggahi sesebuah hadis yang adalah muwatta Malik, Imam Malik akan kata hadis ni bercanggah dengan Quran, maka tidak diamalkan. Maka sebab itu Imam Malik dia tak terima anjing tu najis. Imam Malik tak terima anjing tu najis. Imam Malik kata kalau anjing najis, macam mana Islam boleh benarkan umat dia memburu guna anjing? Kalau air liur anjing tu najis, macam mana kita boleh makan buruan anjing? Kan anjing tangkap dengan mulut dia. Kita kata najis lah, Nabi suruh sertu sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air biasa. Imam Malik kata, iyalah sertu tu bukan sebab najis. Sertu tu sebab Nabi suruh. Maksudnya sertu tu ibadat. Pasal pun Nabi suruh, tak tahu. Tapi bukan sebab najis. Maka mazhab Malik dia ada perbezaan sikit dengan kita. Sebab tu kalau kita pergi Morocco ke apa, dia orang anjing ni dia orang anggap tak najis. So, sebab tu kita jangan terkejut. Sekejap lagi kita pergi Morocco ke kan, tempat-tempat Arab macam Sudan yang bermazhab Maliki ni, so kita akan kata teruk betul, pakai jubah tapi ahli neraka pegang anjing. Bawa masuk anjing dalam dobi pun kena kecam kan. Tulis je lah, jangan bawa masuk anjing ni dengan tuan-tuan anjing, tak boleh masuk. Bukan saya suruh beli anjing, tak. Tapi kadang-kadang kita ni allergic sangat dengan anjing. Itu je. Terlebih. Kan? Tapi kalau kita dengar mazhab-mazhab yang berbeza, kita akan dapati ada perbezaan. Sebab tu mazhab Malik, dia kata buaya boleh makan. Memanglah boleh makan. Kalau tak makan buaya tu, macam mana nak hidup, Ustaz? Tak, janganlah buruk. Buaya boleh dimakan daging ni. Daging buaya boleh dimakan. Pada mazhab Malik. Sebab mereka tidak terima pengkhususan hadis yang melarang kita makan benda bertaring dan berkuku. Kerana mereka anggap ia bercanggah dengan Quran. Jadi larangan itu pada mereka bukan menunjukkan haram. Boleh makan. Sebab tu geng-geng Sudan makan buaya. Relax je. buaya barbecue. Kita tengok, sebenarnya dia maliki. Tapi iyalah, maksudnya ada perbahasan lah, cuma jangan sesatkan orang cepat-cepat sangat. Ha, kita faham ni, muwatta' punya sebab, dengan muwatta' ni kita faham, ini mazhab Malik. Ini usul mazhab dia. So bila kita tengok, kita faham, sebenarnya mereka bermazhab maliki. Kan? Jadi siapa yang kuat makan tu boleh tukar mazhab Malik. Macam-macam benda dia makan. Tapi eloklah mazhab Syafi'i. Cuma ada satu, ada satu ustaz tadi cerita kat saya. Dia kata, ustaz, saya tengok ustaz ni sian, orang tanya soalan macam-macam. Kadang-kadang bukan soalan, bukan semua soalan kita kena jawab. Benda mudah-mudah ni mereka jawab sendiri. Carilah dalam buku. Entah duk rajin sangat duk jawab apa-apa. Ana duk teringat dia kata satu guru dia. Kat universiti lah kan. Cikgu dia tengah, guru tu, pensyarah tu, dia tengah baca buku, tengah sibuk ni nak buat research kan. Jadi ada seorang student masuk nak tanya pasal hukum kan, makan haiwan-haiwan ni lah. So dia pergi tanya lah, ni ustaz nak tanya ustaz, kawan ni sibuk nak buat kerja, dia tanya ustaz, penyu ni makan ustaz? Penyu. Ustaz ni tengah baca buku, dia pun tarik cermata dia kan, dia tarik ni, dah tak ada benda lain dah nak makan. Kadang-kadang kena bagi jawapan macam tu je. Macamlah kita tak cukup makan sampai nak tanya benda tu boleh makan ke tak boleh makan ke kan. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sebuah sedikit yang boleh saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada terkasar bahasa. Jadi saya serahkan balik pada pengurusi. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, ceramah jemputan kita pada hari ini. Warga Dewan yang dimuliakan, sekarang tibalah masa untuk sesi soal jawab. Oleh itu, majlis dengan sukacitanya menjemput yang dihormati Dr. Nasir bin Othman, pensyarah kanan IPG Kampus Tuan Kubainun untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Rozaimi bin Ramli, yang berusaha Ustaz Basil, yang berusaha Encik Rosli bin Saidin, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah perkenan Allah, tuan-tuan dan puan-puan dapat hadir di dalam daurah kebangsaan pada tahun ini. Jadi alhamdulillah kita masuk kepada sesi yang seterusnya, iaitu sesi soal jawab ya. Jadi masuk kita pun agak terhad. Kita rancang sesi soal jawab bermula daripada pukul 4 sampai pukul 5. Sekarang sudah pukul 4.25 lah. Jadi mungkin kita cuba habiskan sesi soal jawab pada pukul 5 petang lah kot, no? Untuk sesi soal jawab ni, kita buka kepada soalan lisan dan juga soalan bertulis. Saya buka kepada soalan lisan sebab masa kita terhad, kita buka kepada 3 soalan lisan saja terlebih dahulu. Soalan hendaklah ringkas, tepat dan padat, dan tidak menyoal, masa diberi untuk menyoal adalah selama 2 minit sahaja. Jadi tulis dulu soalan sebelum tuan-tuan dan puan-puan mengajukan soalan. Selepas kita kumpulkan sekitar 3 soalan lisan, Dr. Razami akan jawab. Kemudian kita akan beralih kepada soalan bertulis. Mungkin kita ambil sekitar kata 6 soalan bertulis ke, dan Dr. Razami akan jawab. Dan kalau ada masa, kita masuk kepada pusingan yang kedua insya-Allah. Jadi rasanya tanpa melengahkan waktu lagi, saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengajukan soalan lisan terlebih dahulu. Nyatakan nama, perkenalkan diri dan seterusnya boleh mengajukan soalan, insyaAllah. Dipersilakan. Soalan-soalan lisan boleh diberi kepada urustia yang bertugas. Diminta urustia yang ada di belakang mengutip soalan-soalan bertulis. Ada soalan? Dipersilakan.